sorgawi? Sebuah pertanyaan yang patut diajukan. Apa maksudnya? Tentu saja tak hendak berbasa-basi, karena memang tak ada ekonomi surgawi. Ekonomi hanya kita kenal dalam raut yang jelas, makro atau mikro. Namun yang kita sebut surgawi adalah sifat yang menjadi hakikat di dalam sistem ekonomi yang berjalan, yang melebihi apa yang bisa kita pikirkan. Dengan bijaknya, Amsal berkata, ada orang yang menyebar harta namun tak pernah kekurangan. Tapi ada orang yang menghemat luar biasa tapi tak pernah berkecukupan. Bagaimana bisa? Matematikanya menjadi tak sederhana. Dalam tataran hitungan ekonomi tentu tak biasa. Itu sebab kita berkata ekonomi surgawi, karena di sana tangan Allah ikut berperan serta memberikan curahan berkat kepada orang yang dikasihinya. Orang yang bermurah hati membagi rezeki, mudah pula rezeki didapatinya. Ia tak menjadi kekurangan karena banyak membagikan. Bahkan sebaliknya, ia semakin limpah, bukan hanya materinya, tapi suasana batinnya. Hidupnya sangat berwarna, penuh dengan kenikmatan yang luar biasa. Dijalaninya hari-harinya dengan tetap bermurah hati, berbagi dengan sesama. Sayang, orang yang pelit terus menghemat, tak pernah puas dengan apa yang dia punya. Kurang, hanya itu yang dipahaminya. Semoga itu bukan Anda.